Alhamdulillah. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kitab tauhid, min bab at-tadzkir, قال الله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديث رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله min hadhihi al-ayyam ayyam al-ashr aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai dibandingkan amal-amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni di hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, fahrisu, semangatlah kita semua ya untuk memanfaatkan waktu ya di saat datang waktu-waktu yang utama. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebelumnya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menerangkan al-mufadalah, perbandingan keutamaan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, al-asr al-akhir min Ramadhan atau al-asr al-awwal min Dzulhijjah, mana lebih utama antara 10 hari terakhir Ramadhan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, amal layali, adapun malam, tentunya malam 10 hari terakhir Ramadhan afdal, dan di situ ada malam Lailatul Qadar. Adapun an-nahar, siang, maka siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan, karena ada yaumun nahar, ada hari Idul Adha, ada hari apa namanya Arafah, dan juga tarawiyah ketika hujjaj mulai berangkat untuk melakukan amalan haji di tanggal 8 Zulhijjah. Juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ala amalus salihu, tidak ada hari-hari yang amal saleh ahabbu ilallah, yang lebih Allah cintai dibandingkan hari ini. Maka kita perbanyak salat-salat sunnah kita, puasa-puasa sunnah kita. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam fatwa beliau menyatakan disyaratkan dari tanggal 1 ya tanggal sampai 9, dan yang aula wa akad, yang utama itu di tanggal 9 Zulhijjah di puasa hari Arafah. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Dan diantara amal saleh yang perlu kita tingkatkan di saat-saat ini adalah tahsin al-khuluq. Ya, kita berusaha untuk semakin meningkatkan akhlak kita, akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khuluq min afdal al-amal, ya, termasuk amal yang paling afdal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat nanti di timbangan di yaumil qiyamah dibandingkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum ahasinukum akhlaqa, orang terbaik daripada kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu syai'in akthar yudhilun nas al-jannah, apa yang paling banyak memasukkan, menjadi sebab manusia masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menjadi sebab masuk surga adalah taqwallah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, wa akhlak kita kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabillah rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Husnul khuluq fi mu'amalatil khaliq, akhlak yang baik ketika kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama dengan talaqqi akhbarillah bitasdiq, kita menerima, membenarkan berita-berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim ayat yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya la nukadzibu wa la nu'aridu, tidak kita tentang, tidak kita dustakan, ma ja'anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam penuh saddiquh, kita benarkan berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang berita yang telah lampau atau yang akan datang. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah talaqqi ahkami bitanfidhi wa tatbiq. Ya, kita menerima hukum-hukum yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitanfidhi wa tatbiq, yakni dengan berupaya melaksanakannya, menunaikannya, menerima, dalam artian ya berusaha untuk mengamalkannya, menunaikannya. In kana amran falam tathil bi amrillah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah perintah Allah, kita berupaya untuk melaksanakannya dengan segenap kemampuan kita. Wa in kana nahyan, kalau itu adalah berupa larangan, maka panistanibu. Iya. Kalau imtithal awamir, kalau melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tentunya hasaba istita'ani, istita'atina, sebatas kemampuan kita yang bisa kita lakukan. Adapun terkait dengan ijtinab an-nawahi, menjauhi larangan, iya, segera apapun dilarang, jauhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, jauhi total, tidak ada dikaitkan dengan batas kemampuan, jauhi. Adapun apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka lakukan sebatas kemampuan kita yang diberikan untuk kita bisa melakukannya. Asal yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara bentuk husnul khuluq ma Allah bi muamalati mal khaliq adalah talaqqi aqdarihi, talaqqi aqdarihi bis sabri war ridha. Kita menerima takdir, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar. Iya, meridhai apa yang Allah subhanahu takdirkan kepada kita. Tidak boleh ketika seorang terkena musibah kemudian yatadajjar wa yatasakhat ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia jengkel dan tidak menerima takdir, marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena manusia iya, indal musibah, indal masaib, indak darillah aldatila tulaim syahwatihim, ketika mereka menerima takdir Allah, musibah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, ada empat golongan. Yang pertama adalah yang yasbir. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wassabru indal musibah wajib. Dan sabar ketika ada musibah adalah hukumnya wajib. Yang kedua, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan bisa ridha. Iya, ridha ketika terkena musibah hukumnya mustahab. Iya, bedanya ridha dengan as-sabr, ridha lebih tinggi tingkatannya. As-sabr, dia bisa menahan lisannya dari berkeluh-kesah. Dia bisa menahan anggota badannya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan, menempelin pipi, apa berapa-berapa baju, bisa dia tahan. Mengunduli rambut orang sekarang, dia tahan. Nah, tapi juga hatinya dia berusaha untuk senantiasa menerima. Iya, jangan sampai ada kedongkolan kepada Allah, bisa. Cuman kalau bahasa kita belum plong, masih. Adapun ridha sudah lepas, menerima ridha apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada dirinya. Yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, kata Syekhul Utsaimin, adalah asyakir, asyukur ketika terkena musibah, syukur ketika mendapatkan musibah. Bagaimana dia bisa syukur ketika terkena musibah? Kata para ulama kita, yang pertama dengan dia ya meyakini bahwasanya musibah itu akan mendatangkan ajar. Sebelumnya musibah itu akan menyebabkan kafarah dosanya. Nah, ma asaba min muslimin, ma asaba musliman mu'minan min syaukatin wa nasabin wa wasabin Iya, illa kaffarahallahu khataya. Kaffarallahu minhu khataya. Tidaklah ada musibah yang mengenai seorang muslim tertusuk duri, capek, letih ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai musibah itu adalah kafarah. Allah hapuskan dari dia dosanya. Wa in sabara, kalau dia sabar maka ditambah dengan ajar. Iya, ditambah dengan dapat pahala. Ketika dia yakin musibah yang menimpanya adalah sebab dihapuskan dosa-dosa dia, dan kalau dia sabar mendatangkan pahala, maka dia bersyukur. Yang kedua, atas Muhammad rahimahullah, dia bersabar, dia bersyukur ketika menerima musibah yang menimpanya, ketika iya dia bandingkan musibah yang menimpanya dengan musibah orang lain yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada dirinya. Alhamdulillah, misalnya kemarin dia tabrakan hanya motor, kerugiannya harus perbaiki motor 5.000. Dia ingat-ingat bandingkan dengan temannya sepekan yang lalu juga kena musibah motornya, tapi harus apa namanya betulkan kerugian dia dan orang yang jadi korban dia 5 juta misal. Dibandingkan lagi dengan yang lain, alhamdulillah baru kena musibah harus ganti 5.000. Dua pekan yang lalu teman saya motornya yang harga 20 juta hilang di maling orang misal. Ketika dibandingkan seperti itu maka akan menjadi syukur, alhamdulillah masih seperti ini ujian saya. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, as-sabru indal musibah wajib. Hukumnya wajib ketika sabar, sabar ketika musibah. Ridha lebih afdal, mustahab. Wasyakir, syukur lebih-lebih lagi. Iya, dan yang haram adalah at-tasakhut. Iya, dongkol, marah, tidak menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah rahimakumullah. Akhlak yang baik kepada Allah ketika menerima hukum-hukum Allah adalah iya, sabar dan ridha. Kemudian adapun husnul khuluq ma'a ibadillah. Husnul khuluq ma'a khalqillah. Dan ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi selain adalah amal ketaatan, amal baik yang harus kita tingkatkan terkhusus di hari-hari ini. Karena ini amal saleh. Di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat cinta amal yang dilakukan dibandingkan hari-hari yang lain. Juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, penting diingatkan dan kita ingat, kita amalkan harus sunnah untuk iya semakin menjaga sum'ah dakwah kita. A'da'u dakwah, musuh-musuh dakwah harus sunnah iya berupaya untuk mencoreng. Harus sunnah, mereka adalah orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang kaku, orang-orang yang kurang akhlak. Iya, maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita tingkatkan akhlak kita. Iya, kita perbaiki. Iya, dalam hubungan kita kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Husnul khuluq ma khalaqillah dirangkum dalam satu ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, husnul khuluq itu adalah kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Kafful adha yani menahan diri dari mengganggu, menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bil lisan atau bil jawarih. Nahan diri, jangan sampai menyakiti, mengganggu yang lain dengan lisan. Iya, atau dengan anggota tubuh kita yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisani yadi wa yadi." Muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisannya, tidak tersakiti oleh lisannya dengan caci maki, dengan ucapan-ucapan kasar, iya, dengan ghibah, dengan mengumpat, merendahkan, mengolok-olok, iya. Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisani wa yadihi, dan juga selamat kaum muslim dari tangannya. Qanabila rahiman rahimakumullah. Yang kedua adalah badlun nada. Badlun nada yakni iya, memberikan apa yang bisa diberikan kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada yang lain. Kalau kita memiliki ilmu, berikan ilmu dengan diajarkan. Ketika kita melihat yang butuh nasihat, nasihati dengan apa yang kita punya. Iya, memberikannya arahan. Nah, ketika kita punya harta, beri hadiah kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, dengan sebab itu kalian akan saling cinta. Badlun nada, memberikan apa yang bisa kita lakukan ya untuk sesama kita. Apa dengan kedudukan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kita berikan manfaat dengan kepada orang lain, memberikan syafaat, ya, memberikan rekomendasi untuk kebaikan. Iya, kita punya ilmu, berikan ilmu kita, ajarkan kepada yang lain, memberikan bimbingan nasihat kepada yang lain. Kita punya harta, memberi hadiah, beri infak kepada orang butuh, dan seterusnya. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang ketiga ini yang mungkin bisa kita lakukan dan hendaknya kita senantiasa menghiasi diri kita dengannya, kata beliau rahimahullahu taala, adalah wa talaqatul wajhi. Wa talaqatul wajhi, ya, menampakkan wajah yang senyum berseri-seri kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin. Kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau mengingatkan kepada kita, ya, terkhusus sekali lagi di hari-hari ini, di hari-hari yang al-amal salih ahabu ilallah min ghairiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi sayya. Iya, janganlah engkau menganggap remeh perbuatan ma'ruf, perbuatan baik sedikit pun. Jangan. Iya. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, rubba 'amalin saghirin tu'adzimuh niyah. Iya, betapa banyak bisa jadi dan banyak, iya, seringkali amal yang kecil itu menjadi besar dengan sebab niat yang salihah, niat yang baik. Sepotong korma diinfakkan dengan ikhlas bisa menjadi sebab seorang terjaga dari neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Tapi kita berkata demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar. Hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan infak dan sepotong korma. Iya. Tapi sebaliknya kata Rasul, kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, wa rubba 'amalin kabir tusaghiru niyyah. Tapi betapa banyak orang yang beramal baik, lahirnya besar, dia berjihad, dia berimpak dengan banyak. Nah, tapi ternyata tidak ada nilainya, tidak ternilai. Iya, kecil atau tidak nilai bahkan karena sebab niat, niat yang jelek. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abu Hurairah pingsan, tidak kuat menyampaikan hadis tersebut tentang tiga orang yang, iya, dimasukkan dalam api neraka. Dan bukan yang satu mujahid, yang satu hafidul Quran, qariul Quran. Iya, yang ketiga dia jawad, suka berinfak. Tapi ternyata mereka bertiga malah dimasukkan dalam api neraka. Apa sebabnya? Karena niat yang jelek. Yang satu riya karena ingin disebut pemberani. Iya, yang satu riya karena ingin disebut dermawan. Yang satu riya karena ingin disebut semata-mata yang disebut qari. Niatnya tidak baik, maka disunggurkan dalam api neraka. Rubba amalin kabirin tusaghiruni. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, la tahqiranna mil ma'rufi syai'a. Jangan menganggap kecil perbuatan baik yang kita lakukan. Iya, apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas lakukan, maka ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi menjadi penyelamat kita dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Apalagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi di hari-hari ini, iya, kita melakukannya di hari-hari yang di situ amal baik sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ketika kita lakukan, iya, akan menambah baik sum'ah dakwah, nama baik dakwah kita. Iya. Khonabil rahiman rahimakumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar wala afan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalaqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun kebaikan tersebut berupa engkau berjumpa dengan temanmu dengan menampakkan wajah berseri-seri, bertemu seorang muslim, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, menampakkan wajah yang baik, ya, menampakkan wajah yang ceria, ya, senyum, ya, tidak kemudian cemberut, tidak cuek. Rasul SAW menyatakan, assalam itu alaman arafta wa man lam ta'arif, kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal, iya, ucapkan salam dan tampakkan wajah berseri-seri. Selama tidak jelas, selama tidak nampak jelas zahir dia adalah orang kafir, iya, ya, tidak boleh kita salam duluan kepada mereka orang kafir atau orang-orang yang berhak untuk dihajar min ahlil ahwa wal bidah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, kita berupaya untuk semakin meningkatkan akhlak kita, iya, bersama keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Dan itu adalah termasuk afdal amal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita baca sedikit kitab tauhid. Kita masih dalam bab dalam bab tafsir at-tauhid, beliau Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan ayat yang terakhir dan hadis yang akan kita baca mengakhiri bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, ayat yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-ayah, lanjutan ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wa minan nas, di antara manusia, man yattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andad. Andad jadi tandingan. An-nid itu adalah asy-syabih wan-nadhir wal-mathil, yang serupa, sebanding, tandingan. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Iya, apa bentuk perbuatan mereka sehingga dikatakan menjadikan tandingan bagi Allah? Yaitu yuhibbunahum kahubillah. Ya, mereka cinta kepada pihak-pihak tersebut yang dijadikan tandingan bagi Allah sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Di sini khana fil rahiman rahimakumullah, di antara ya bentuk kesyirikan adalah ketika seorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya kepada Allah. Nah, Yang pertama fil kaifiyah, dalam bentuk cintanya ini, kecintaan yang diiringi dengan at-tadallulu wa ta'zim, cinta disertai dengan merendahkan dirinya kepada dia dan mengagungkannya. Bukan karena cinta sayang seperti sayangnya bapak ibu kepada anak, itu tabi'i ya. Iya, bukan karena cinta karena ikram, menghormatinya karena dia memiliki jasa kepada dia seperti cinta seorang anak kepada ibu bapaknya. Iya, ini cinta yang diiringi dengan at-tadalluru, menghinakan diri, menghambakan diri, dan ta'zim, mengagungkan yang dicintainya. Atihwana fil rahimana rahimakumullah fil kamiyah. Fil kamiyah yakni dari sisi kuantitas. Besarnya cinta dia kepada manusia, kepada makhluk seperti besarnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun syirik. Iya, al-muwahhid itu adalah seorang cintanya yang disertai dengan menghinakan diri dan ta'zim hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala a'zham, iya, dibandingkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hunafillah disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala al-mahabbah ada tiga. Yang pertama adalah al-mahabbah lillah, cintanya kita kepada selain Allah itu karena Allah. Dan ini yang mesti ada pada kita. Iya, cintanya kita kepada orang lain itu karena semata-mata lillah wa fillah. Dan itu adalah ikatan iman yang terkuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu qural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah ketika dalam diri kita cinta kita kepada yang lain didasari karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang orang seperti ini ikhwan fillah rahiman rahimakum mendapatkan banyak keutamaan. Iya, sering kita baca di hadisnya. Iya. Ketika tidak ada naungan di padang mahsyar dalam keadaan orang sangat, iya, dalam keadaan payah di padang mahsyar, iya, tidak ada yang mendapatkan naungan dari Allah kecuali 7 golongan. Siapa di antaranya? Warajulani tahaba fillah, 2 orang yang kecintaannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya amal saleh juga ini. Kata Rasulullah SAW, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Barang siapa 3 perkara yang ada pada dia, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Kata Imam Nawawi rahimahullah, lezatnya iman itu maksudnya apa? Iya, merasakan nikmat ketika ibadah. Tumaninah, tentram hati ketika beribadah. Nah, tidak merasakan berat ketika beribadah. 3. Iya. Salah satunya apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia cinta kepada seseorang, kecintaan dia itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Al-hubbu wal bughdu, dan terkait dengan kita bahas itu adalah al-mahabbah, hendaknya semata-mata lillah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau rahimahullah adalah al-mahabbah at-tabi'iyah. Al-mahabbah at-tabi'iyah, mahabbah tabi'iyah ini yang merupakan tabiat manusia, cinta kepada ibu, cinta kepada anak, iya, cinta kepada orang-orang saleh, kepada kerabat. Ini mahabbah tabi'iyah. Boleh, tidak menafikan tauhid tadi, selama jangan sampai kecintaan tabiat ini kemudian mengalahkan kecintaan dia kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga, mahabbah ma Allah. mahabbah ma'allah. Yang ketiga adalah mahabbah al-mahabbah ma'allah, yakni dia menduakan cintanya, dia cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah tadi. Ini yang menafikan tauhid, ini yang merusak tauhid, ya, ketika dia cinta kepada selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kita baca hadis, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fi sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari semua sesembahan-sembahan yang jika sesembahan oleh musyrikin, mengingkari sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, haruma maluhu wadamuh, maka akan terjaga darah dan hartanya, wa hisabuhu alallahi azza wazal, dan hisab dia, masalah isi hati dia, benarkah tauhid dia jujur atau dusta, itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab. Ya, ini kata Syaikh Fauzan hafizahullahu ta'ala, fa in kana shadiqan, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan terlihat zahirnya dia mengingkari perbuatan syirik, mengingkari musyrikin ahlu syirik, ya, kita hukumi dia sebagai muslim, dan dia kalau memang benar jujur akan masuk surga karena dia adalah muwahhid. Ya, wa in kana kadziban, kalau dia dusta, zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, ternyata nifakan, iya, di hatinya na'udzubillah dia mengingkarinya, berarti munafik, maka fa'amruhu ilallah subhanahu wa ta'ala, ini mana wahisabuhu alallahi ta'ala. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya baca beberapa syarah kitab tauhid tadi di pagi, ada beberapa poin yang penting, di antaranya saya nukilkan ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan faedah hadis ini. Dua faedah mungkin saya nukil dari syarah Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan masalah penting di zaman sekarang ini. Yang pertama, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan dalil la yakfi mujarrad talaffuz la ilaha illallah. Tidak cukup semata-mata mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi harus ya disertai dengan pengingkaran kepada syirik dan ahlu syirik. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya di saya pegang ini, kata beliau, fahadul hadis azimun jiddan, ini hadis yang agung sekali. Wa huwa hujjatun lil muwahhidin, ini hadis hujjah bagi muwahhidin. Ala ashabis subah wal musyrikin, dalam membantah orang-orang memiliki syubhat, orang-orang musyrikin. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata, man qala la ilaha illallah fahuwal muslimu zahiran wa batinan walau fa'ala ma fa'al, kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia sudah diponis, dihukumi muslim lahirnya, batinnya, walaupun dilakukan apapun. Walau ya'budul kubur wa yadhbahu lil awliya wassalihin wa ya'malus sihir wa sya'wadah, kata mereka, walaupun dia nyembah kuburan, walaupun dia nyembah-nyembah melakukan sihir, melakukan perdukunan dan lainnya, selama sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim. Ini subhatnya musyrikin. Kita katakan tidak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat, muslim yang mengucapkan la ilaha illallah yang dihukumi muslim adalah yang qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia harus mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran, Iya, mengingkari perbuatan-perbuatan syirik dan musyrikin. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dari sini juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ini kata beliau menunjukkan man yaqulu la ilaha illallah wa yara an-nasara wal yahud al-yaum ala dinin sahih pada sebuah muslim. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyatakan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang ada sekarang dia di atas agama yang benar, maka dia bukan muslim. Kenapa? Berarti dia tidak mengingkari kekufuran yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyatakan Yahudi dan Nasrani di atas agama yang benar, dia bukan muslim. Qala kata Ibnu rahimahullah taala juga, wa man yara adyan ahkaman yakhtar minha ma yurid. Barang siapa yang menyatakan agama ini ya, bebas, siapa yang milih silakan pilih, mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, maka dia pun bukan muslim walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Demikian kata Syekh Muhammad rahimahullah, membantah mereka yang memiliki pendapat-pendapat wahdatul adyan dan semisalnya. Ada beberapa fatwa saya nukil terkait dengan masalah ini. Tapi anak kita sudah datang ya. Nanti insyaallah Hasan kita istirahat nunggu Hasan Muhammad masuk insyaallah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.